Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu shalawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar, nabi agung, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, baik yang mengikuti langsung lewat medsos Rumah Iso TV yang ada di Facebook, Instagram MAUD2 Sivel dan YouTube channel Rumah Iso TV. Begitu pula rekan-rekan yang ikut hadir menyimak, ikut belajar bersama pada malam hari ini lewat Zoom Kobar Islam Academy. Begitu pula yang merilai kajian pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Nah, kita kembali belajar secara bertahap mengenai jual beli dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kita masih bahas tentang, kalau kemarin mendukung dalam jual beli yang haram. Ya, mendukung dalam jual beli yang haram. Faedahnya dari hadis tersebut yang kita gali, kita dilarang tolong menolong dalam jual beli yang diharamkan. Itu kemarin di hadis 818. Kita dilarang tolong menolong dalam jual beli yang diharamkan. Nah, sekarang hadis 819. Siap menanggung rugi. Ya, siap menanggung rugi. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bidhamman rawahu al-khamsatu wa dha'afahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa sahhu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu al-Qattan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengeluaran atau al-kharaj itu dengan tanggungan. Pengeluaran atau al-kharaj itu dengan tanggungan. Diriwayatkan oleh yang lima, hadis ini dhaif menurut Bukhari dan Abu Dawud, hadis ini sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Qattan. Atau pengertian yang lain kita katakan, kalau tadi pengeluarannya, kita katakan keuntungannya. Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Tadi hadisnya al-kharaju bidoman. Al-kharaj bidhaman, keuntungan keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Ya, atas kesiapan menanggung kerugian. Jadi berarti yang dapat untung, yang siap nanggung rugi. Yang dapat untung berarti ya. Yang siap menanggung rugi. Yang dapat untung berarti yang siap menanggung rugi. Nah, kita lihat dulu hadisnya. Ini jemaah sekalian, pembahasannya malam ini cuma satu hadis. Jadi jika pembahasan sudah selesai, saya buka pertanyaan jawab nanti sampai jam 9. Silakan bisa menyiapkan pertanyaan, pertanyaan apapun dengan mengajukan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sekali lagi bagi pemirsa sekalian yang ingin bertanya lewat Zoom, bisa langsung mengajukan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan lewat kolom chat. Begitu juga saya akan mantau yang ada di Facebook. Silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Yang ada di Instagram juga, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Begitu juga yang di YouTube, bisa tulis dari sekarang. Kalau kita perhatikan tadi hadis ini ada beda pendapat, karena Ibnu Hajar sendiri menukilkan, diriwayatkan oleh yang kelima, didhaifkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Sedangkan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Qattan. Kesimpulannya, kalau Syekh Abdullah Al-Fauzan itu katakan di sini punya penguat sehingga dapat kita katakan derajatnya itu hasan. Kita lihat tadi ada istilah al-kharaju, al-kharaju. Al-kharaju itu suatu yang keluar atau hasil dari fawaid, faedah, wal manafi dan manfaat dari barang yang dijual atau yang disewa. Berarti kita bisa artikan di sini ya, kita bisa artikan al-kharaju bidoman, ini keuntungan. Kita bisa artikan ini keuntungan ya. Ya. Nah, kalau dikatakan sesuatu yang keluar, yang situ ada keuntungan, itu seperti buah dari pohon, susu dari hewan, atau mungkin anaknya yang dilahirkan gitu. Atau mungkin dapat manfaat karena sewa tadi, misalnya dari sewa rumah, sewa hewan tunggangan, rental kendaraan. Sedangkan dhoman, dhoman, alba di situ sababiyah. Jadi keuntungan itu karena sebab. Jadi kita katakan huruf ba situ artinya karena sebab. Yaitu keuntungan mustahik bidoman, yang berani memberikan jaminan tanggung jawab, atau yang siap berinfak, atau yang siap menjaga, atau yang siap menanggung rusak. Berarti tadi kita bisa artikan di sini yang siap menjamin atau menanggung rugi. Nah, ini. Mbaknya ini karena ya. Sehingga kalau di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, makna dari hadis ini adalah yang mendapatkan manfaat dari suatu barang yang dijual itu yang siap memberikan jaminan kerusakan atau kerugian. Ini dalam hal jual beli ataupun sewa menyewa. Contoh di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, pakai kaidah ini ya. Keuntungan bagi yang siap menanggung rugi. Kita misalnya di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, siapa yang membeli hewan ternak. Kemudian dia perah susunya. Kemudian ternyata dia dapati hewan ini punya aib. Padahal dia sudah peras susunya tadi, tapi dia dapati hewan ini punya aib. Maka hewan yang telah dibeli tadi itu dikembalikan. Kemudian dia mengambil upah yang sudah dia manfaatkan, tidak ada ganti rugi. Jadi dia tidak bisa tuntut. Dia tidak bisa bilang, wah ini kan barang cacat, mana ganti rugi saya dong. Enggak, karena dia sudah pakai. Karena kalau itu rusak di tangannya, ya sudah, dia yang tanggung sendiri. Contoh yang lainnya lagi kata Syekh Abdullah Fauzan, tanggung jawab mengembalikan barang yang telah dimanfaatkan dalam sewa ini nanti pada yang menyewakan. Karena barang tersebut cuma diambil manfaat saja, tapi masih milik yang punya barang. Sedangkan tanggung jawab untuk barang pinjaman hariyah ini tanggung jawab orang yang meminta dipinjamkan karena dia yang manfaatkan. Lihat sini bedanya ya, untuk sewa dan meminjam barang. Ada yang sewa mobil ya. Ada sewa mobil, sudah dibayarkan sewa tadi. Kalau misalnya dipakai, ya kan mobil dipakai rental terus, butuh diservis kan. Servis ini siapa yang nanggung? Si penyewa atau yang punya mobil? Jawabannya, ya tentu yang punya mobil. Karena dia sudah dapat uang upah di situ, maka nanti kalau ada ya butuh servis ya dia yang tanggung. Tapi beda kalau barang pinjaman seperti kalau tadi sewa ya, barang pinjaman seperti ya kita pinjam helm. Maka yang tanggung jawab pegang helm tadi, itu orang yang minta dipinjamkan. Karena dia manfaatkan itu. Maka dia tanggung jawab dulu barang tadi. Nah, kalau kita mau terapkan lagi yang lainnya, saya ada beberapa contoh di website rumeso.com. Bisa cek lagi contoh yang lainnya. Lihat, Maulana. Ya, dalam akad mudharabah. Kan di situ ada pembagian untung ya, jika sama-sama mendapatkan untung. Ada pelaku usaha, ada pemodal ya. Maka pihak pemodal dan pelaku usaha harus sama-sama nanggung rugi juga. Jika pelaku usaha sudah mendapatkan rugi, artinya kalau usahanya gagal, pelaku usaha akan mendapatkan rugi. Maka pemodal juga harus siap nanggung rugi. Gitu ya. Dua-duanya gak bisa rugi cuma untuk pelaku usaha. Utang juga demikian, transaksi utang. Jika pihak kreditur yang meminjamkan itu cuma mau cari aman, ingin uangnya kembali, kan berarti dia tidak ingin dapat rugi. Tanpa mau menanggung resiko, maka ini tidak boleh. Maka dia juga harus nanggung resiko di situ. Karena uangnya sudah dijaga, kalau seandainya tidak kembali, ya siap-siap menerima. Nah, kalau dia dapat untung di situ, tidak mau nanggung rugi, nah itu prinsip riba berarti. Riba itu orang meminjam uang, pinjamkan uang, dia tidak pernah mau nanggung rugi. Pokoknya, ini uang saya balik. Kamu mau susah, bagaimanapun, pokoknya uang itu balik. Contoh lagi dalam jual-beli modern ada dropshipper ya. Dropship. Ini konsumen pesan ke dropship, dropshipper ya. Dropshipper kemudian pesan ke supplier. Uang ini transfer ke sini nih. Transfer uang ya. Ke dropshipper kan? Dia pegang dulu uangnya, dia sudah pesan ke supplier, terus dari supplier kirim ke konsumen. Ini kirim barang. Nanti ketika akhir bulan, misalnya sesuai perjanjian, nanti berapa yang sudah dijual oleh dropshipper lewat perantaraan dia, disetorkan ke supplier. Dropshipper sini boleh karena dia jadi wakil. Bisa terjadi kalau awalnya sini dia jadi reseller, tapi dia ready stock ya. Jadi kan sudah punya kerjaan kerjasama. Lantas barang belum ada, tapi dia langsung berubah transaksinya jadi wakil. Dia seperti dropshipper, minta kepada supplier kirim dan uang itu sudah di dia. Ini boleh juga. Yang penting apa? Siap si ini ya, dropshipper reseller ini siap nanggung rugi. Jangan cuma dapat untung saja. Kalau ada komplain dari konsumen, ini siap tanggung jawab, ini siap tanggung jawab. Lapor ke supplier. Baik, wallahu alam bisawab, itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam ini. Selanjutnya kami buka tanya jawab. Terlebih dahulu kami buka via ini dulu ya, YouTube ya. Nah sekarang kita lihat ada pertanyaan di YouTube. Ustaz, apakah boleh akad nikah Madinah dan ketika itu diwakilkan? Boleh diwakilkan oleh Raja Habasya, Raja Najasyi. Kemudian terjadilah pernikahan dan si Ummu Habibah ada wali juga ketika itu. Nah seperti ini dianggap sah. Nah namun ini kembali ke aturan stakeholder yang bertanggung jawab. Di sini ada kantor urusan agama ya, maka untuk tahu jelasnya langsung bertanya kepada kantor urusan agama. Tolong tidak nikah seperti ini bermudah-mudahan, alias apa-apa siri lagi, nikah siri lagi. Tolong bisa kurangi seperti itu ya. Terus pertanyaan berikutnya lagi dari YouTube. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum jika kita menyimpan uang di bank, lalu tiba-tiba dapat uang masuk dari bagi hasil dengan bank, tapi uang bagi hasil tersebut kecil, sehingga akan habis dengan sendirinya oleh biaya admin tabungan, tetap tidak dimanfaatin, dikeluarkan, nanti bisa ditumpuk dulu sampai banyak, baru kemudian serahkan kepada orang miskin atau ke fasilitas umum. Izin bertanya, skala prioritas yang bagus itu untuk yang belum menikah, nikah dulu atau cari tempat tinggal dulu? Nikah walaupun dengan rumah kontrak yang dilakukan ya. Nah, terus ada lagi, bagaimana hukum jika kita menyimpan uang di bank lalu tiba-tiba dapat uang masuk ya? Terus di pertanyaan selanjutnya, apakah seperti itu juga wajib dibersihkan Ustaz karena termasuk riba? Iya, tadi sudah saya jawab. Terus satu lagi, apakah kita harus lapor jika menggores sedikit barang orang? Batasan telah merusakkan barang orang seberapa Ustaz? Nah, kalau yang punya itu merasa tidak ridho dengan kerusakan ini ya berarti kita harus ganti rugi. Laporkan dia, kalau dia tidak maafkan ya berarti harus ganti karena barang itu ada di tangan kita yang meminjam. Ini ada di Facebook lagi satu, sebentar. Afwan, kalau sewa kontrakan apabila terjadi kerusakan oleh penyewa, apakah jadi tanggung jawab penyewa apa pemilik kontrakan? Sebenarnya tanggung jawab yang ngontrak nantinya ya. Kalau itu bukan kesengajaan dari si pengontrak, bukan kesengajaan ya. Namun kalau kesengajaan dia ya dia harus ganti. Terus saya buka lagi lewat Instagram. Belum ya. Nah, bisa kami buka dulu lewat Zoom. Ada tiga pertanyaan itu. Bisa raise hand dulu. Silahkan Bapak Diki Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kan akuan tadi perbedaan menyewakan dengan meminjamkan itu menyewakan bagi pihak pemilik aset sewanya itu siap menanggung rugi ya? Ada menyewakan berarti kan ada biaya ya kan. Betul. Maka yang pemilik sewa, pemilik misalnya itu kontrakan ya, pemilik kontrak ya. Siap nanti nanggung rugi. Enggak selama tidak bukan karena kesengajaan si penyewa gitu. Kalau kesengajaan si penyewa ya dia tanggung. Yang penyewanya itu bayar nanggung. Iya. Betul. Kalau minjamkan terkait dengan amanah yang si peminjam. Masa pinjam nggak ini, kecuali kalau dia tidak sengaja ya, tidak sengaja. Tiba-tiba helmnya hilang gitu pinjam, ya tinggal laporkan saja gitu. Kalau tidak sengaja gitu. Kalau dia tergantung ridho atau enggaknya dari yang. Iya betul. Oke, tadi ya Pak Faiz. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Terajaya. Ya, silakan yang kedua dari Reseni Zoom, silakan. Silakan Umu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, misalnya gini, ya, misalnya si A punya rumah, terus dia mau menyewakan rumahnya, kemudian minta tolong ke si B untuk mencarikan yang saya sewa gitu, terus si B dapat fee nanti dari si yang punya rumah dari si A, itu gimana Ustaz? Boleh, calo berarti Bu, boleh. Terus kalau misalnya yang nyewa itu juga ngasih sekedarnya untuk si B tadi boleh Ustaz? Ya, kalau tidak ada apa-apa dengan si A yang punya rumah, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Baik Ustaz. Satu lagi Ustadz, tadi yang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah itu berarti yang mengucapkan qabulnya bukan Nabi gitu ya Ustadz? Diwakilkan. Nanti bisa lihat di buku saya yang ini. Apa ini belajar dari istri Nabi? Kalau sudah habis cetak berarti nanti tunggu beberapa hari lagi ada cetakan selanjutnya itu. Nih. Waktu itu maharnya 400 dinar. Terus nikahnya di Habasyah, kan sebelumnya suaminya murtad si Ummu Habibah itu. Terus akhirnya Ummu Habibah nikah lagi dengan Rasulullah SAW, mengutus Amr bin Umayyah Ad-Dhamri kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini meminta kepada raja tersebut untuk, meminta Nabi utus Amr tadi, minta pada Raja Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Wali nikahnya ada untuk Ummu Habibah yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah, gitu. Berarti qabulnya diucapkan oleh yang mewakili. Iya, mewakili tadi Raja Najasyi berarti. Naam Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Selanjutnya silakan Ibu Dian Indriani. Ya, silakan Ibu Dian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini izin bertanya Ustaz, kalau kan buku itu suka ada PO gitu. Iya, pre-order ya. Misal itu kalau gitu cuman kalau kita udah order gitu tapi no cancel, cuman kan itu kan buku belum ada gitu. Apa itu boleh Ustaz seperti itu? Masih dalam proses cetak? Iya. Boleh. Masuk akad istisna. Oh, berarti kok misalkan order tapi enggak boleh cancel gitu ya Ustaz ya? Boleh seperti itu. Masalah cancel atau tidak terserah. Oh, enggak, cuman di dari sananya tuh kalau sudah order ya no cancel gitu Ustaz. Ada DP berarti ya? Iya. Ada DP. Ya iya, Atau dituntut bayar? Iya harus bayar gitu kalau kita udah order terus setelah ada bukunya bahkan kalau misalkan PO sampai tanggal segini gitu PO-nya ya kita tanggal segitu tuh ya harus sudah bayar gitu. Ntar bukunya dikirimnya mungkin sebulan atau ya setelah sudah ada gitu bukunya. Masih boleh? Oh masih boleh. Ya. Ya satu lagi Ustaz boleh? Ya. Tentang ini perhiasan wanita. Saya kan ya sudah jilbab saya sudah berusaha panjang gitu terus bajunya juga sudah. Cuman kalau untuk naik motor itu Ustaz riskan banget ya karena suka berkibar gitu ya jadi menghalangi spion atau kadang jilbabnya itu suka keangkat gitu ke nutupin muka gitu. Pernah seperti itu terus saya suka saya sekarang jadi ditutupin lagi pakai jaket itu gimana ya Ustaz ya? Apa boleh gitu? saya takutnya ya masih belum sempurna kan, berarti ya karena tangannya juga jadi kelihatan lekuk tangannya gitu. Iya, ya, jelas lekuk tangannya kelihatan. Bawa motornya ke banteran paling, Bu? Ya, kan ya, ini sih Ustaz, ke pasar, ke ngantar anak sekolah gitu. Enggak sih, ya, kayak biasa gitu, enggak. Ya, sebisa mungkin, Bu. Yang penting ya, sudah berusaha nutup kayak begitu, ya mudah-mudahan. Tapi kalau ada solusi selain pakai jaket, lebih baik, Bu. Oh, gitu, iya. Terus ini Ustaz, apa satu lagi? Kan baju-baju yang sudah dijual di luar gitu kan biasanya sudah panjangnya tuh segini gitu. Maksudnya udah inilah, udah umum gitu. Terus ya kebetulan postur tubuh saya itu ya tinggi gitu. Jadi tadi itu nggak menutupi seluruh kaki gitu. Mungkin masih kelihatan, cuma masih udah di bawah mata kaki gitu Ustaz. Ya solusinya saya sih ya pakai kaos kaki gitu, cuman itu berarti belum sempurna juga ya Ustaz ya. Iya, yang saya seperti jelaskan pagi, lebih usahakan tutup sampai kaki gitu. Oh iya. Terus kalau masih seperti itu, apakah termasuk kayak kita berdosa gitu Ustaz ya? Iya, pokoknya kan sudah diterangkan yang sempurna ya seperti yang dijelaskan di kajian pagi perhiasan wanita. Bertahap ke situ. Iya, so ya nyari baju yang panjang banget tuh ya susah. Ya solusinya mungkin jahit gitu. Iya Ustaz. Iya. Yeah. Ya, syukuran jazakallah khair Ustaz. Iya, Kum. Iya, sekaligus pengumuman besok pagi kita bahas ini terakhir ya perhiasan wanita. Dan nanti akan berganti, ini sekitar 12 pertemuan saya akan bahas buku Dia Tak Lagi Setia. Ini ada sekitar 196 halaman ya. Terus setelah buku itu selesai, nanti menjelang Ramadan kita bahas panduan Ramadan kontemporer. Silakan pesan di toko WiFi di 0852-00171-222. Dan bisa memesan di WiFi Store, ada juga di Instagram, situ bisa lihat juga ada link 27 reseller yang ada di berbagai kota ya, bisa langsung beli dekat dengan tempat Anda. Tanpa perlu biaya kirim besar, bisa mengirim lewat situ. Baik, selanjutnya lagi yang dari Rice Hand, monggo. Silakan Mbak Wulandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, mau nanya, Ustaz pernah bahas tentang lift enggak sih? Apa itu? Lift. Apa itu, Bu? Flip, jadi dia tuh suatu aplikasi. Flip ya? Ya. Flip untuk transfer. Iya, transfer. Boleh. Nah, itu aku mau tanya itu tuh nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa. Yang saldo yang kan ada nomor cantiknya itu bukan tambahan kan? Iya, risiko transfer. Masa transfer nggak ada tambahan biaya sih, Bu? Oh, yaudah, jadi itu nggak apa-apa ya, Ustadz? Nggak ya? Apa-apa. Oh iya, terus gini Ustadz, nanya lagi. Kalau misalnya kita jual rumah tuh, kan ada ininya. Nah, itu apa langsung dijakatin atau nunggu 1 tahun, Ustadz? Nunggu 1 tahun dulu setelah hasil jualan rumahnya itu dipakai. Jadi penghasilan ya. Iya. Oke. Sekali lagi kaidahnya diingat terus, Bu. Zakat itu bukan dari pemasukan, ya, namun dari simpanan. Ingat terus tuh sampai mati, Bu. Oke. Jadi itu kaidah manjur itu. Itu enggak pusing-pusing lagi mikir zakat. Oke. Lalu itu Ustaz, satu lagi. Kalau ucapan salam, misalnya kita ada salam pembuka kepada orang lain tuh, pada saat majelis gitu, pada saat ada acara, misalnya kalau kita mengucapkan salam ke agama lain itu udah merusak akidah nggak sih? Kan niatannya yang penting ke muslim saja. Kalau ada muslim situ niatannya salamnya ke muslim aja, Bu. Jadi nggak boleh ada kata-kata lain lagi ya? Maksudnya, iya. Yaudah Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Kum. Berikutnya lagi silakan. Silakan Umu Miriam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan di luar tema, jadi tadi saya tidak sholat subuh dikarenakan saat malam itu kebetulan keluar darah dan saya pikir itu darah haid. Saat ditunggu sampai zuhur, sebelum zuhur, dan ternyata tidak keluar lagi sampai sekarang. Apakah ana harus mengkodo sholat subuh? Tadi ya, darahnya apa Bu, itu darah ciri-cirinya? Merah, agak sedikit coklat. Warna darah haid bukan? Iya, biasanya kalau misalkan pertama haid seperti itu, cuma kebetulan pas tadi pagi dan pas ditunggu tidak keluar lagi. Ketika hanya dilihat tidak keluar lagi itu jam berapa? Pas pagi-pagi Ustaz, sekitar pukul 7. Jam 7, berarti subuh dianggap masih dalam keadaan ada flek atau haid, maka subuh tidak perlu dikodok. Oh iya, syukran Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Mengenai ini Ustaz, pakaian sholat. Kalau misalkan kita sholat memakai abaya dan pasmina itu sah Ustaz? Abayanya, jilbabnya nutup sampai mana? Nutup sampai kaki. Jilbabnya. Pasminanya alhamdulillah sampai dada. Kurang. Masih kelihatan bentuk lekuk di tangan itu. Jadi lebih bagus. Iya, karena kalau abaya-abaya yang kayak Arab itu kecil-kecil, Bu. Jilbabnya kecil-kecil. Iya. Ana pikir enggak apa-apa. Lebih longgar lebih bagus. Jadi cari jilbab yang lebar. Oh. Jadi jangan kelihatan lekuk tubuh tangan gitu ya. Syukran Ustaz, jazakumul khair. Iya, Kom. Berikutnya lagi. Silakan Abu Naufal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya. Silakan, Pak. Saya Abu Naufal dari Brebes, Ustaz. Nggih. Nah, kebetulan gini, kondisi di Brebes sendiri kan di salah satu desa itu kan masih banyak terdapat masyarakatnya itu paket-paket kesyirikan seperti bikin sajen, terus pada ziarah-ziarah ke makam-makam wali, terus masih pada percaya dengan apa, bahwa syafaat itu bisa minta syafaat langsung para wali, para nabi gitu loh. Iya, terus. Nah, saya sendiri terganggu itu loh dengan kondisi seperti ini dan rasanya pengen banget itu loh, apa kayak misalnya ngisi-ngisi ngajian, kebetulan di depan rumah kan ada masjid gitu Ustaz. Iya. Kayak ngisi-ngisi seperti itu, cuman saya kadang maju mundur karena terus terang ilmu yang saya dapat juga cuman pengajian-pengajian dari YouTube seperti dari Ustaz, terus dari Ustaz Juranda, dari Ustaz apa Satik gitu loh. Ya. Nah, sikap saya itu seharusnya gimana Ustaz? Kalau misalnya mau maju, takut itu, tapi kadang apa ya gemes juga gitu lihatnya Ustaz. Solusinya enggak. Solusinya gampang, Pak. Gimana Ustaz? Ngaji lagi. Iya. Solusinya itu. Kalau ngaji lagi aman-aman aja, dia tahu caranya, dia tahu bagaimana nyampaikan, dia tahu ini bahasanya bagaimana, dia tahu nggak perlu buru-buru gitu. Kalau sudah punya ilmu kayak begitu. Berarti kalau misalnya saya nggak apa, maksudnya nggak action gitu, nggak apa-apa, saya nggak berdosa gitu saja. Nggak punya ilmu. Iya, oke. Justru rawan bagi bapak ketika ilmu kurang maju nyerang gitu. Itu ibaratnya orang itu mau maju perang tidak bawa senjata apa-apa. Gitu ya? Terus kalau hukumnya sholat jamaah bermakmum sama imam yang masih apa percaya dengan syafaat? minta langsung syafaat. Perlu rincian lagi karena amalan dia belum tentu syirik tapi bid'ah. Kalau masih bid'ah derajatnya maka masih boleh bermakmum di belakangnya. Oke. Satu lagi lah, ada lagi tadi ya, kalau boleh. Ya, terakhir. Nah, kalau misalnya gini, saya bikin akun di sosmed, tapi dengan apa, noneng gitu loh. Jadi bukan identitas asli saya, tapi saya bikin identitas khusus, terus maksudnya tanpa nama gitu loh, Ustaz. Iya, terus. Nah, terus saya di situ ngupload misalnya artikel-artikel dari apa muslim.org.id atau dari rumaisya.com gitu loh. Ya. Itu boleh enggak, Ustaz? Jadi orang gentle, Pak. Pakai nama asli aja. Oke. Iya. Oke. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Maulana Rifai, silakan. Silakan Bapak Ahmad Maulana Rifai. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait ini di luar tema, misalnya mengenai biaya kuliah itu, dulu teman Anda itu dia itu ya tergolong orang mampu, cuman daftar beasiswa bisnis seperti itu apa boleh apa enggak? Syaratnya apa beasiswa tersebut? Biasanya yang keluarga kurang mampu gitu. Ada bukti kurang mampunya enggak di situ yang harus disertakan? Oh ya. Ada atau tidak? Saya nanya. Konteks saya lagi bertanya. Mungkin enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Nah, nanti dicek lagi syarat-syaratnya. Karena tidak bisa hukumi dia salah. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi. Ibu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya di luar tema ini mengenai dadu. Jadi anak saya dikasih mainan ular tangga sama neneknya. Nah, apakah boleh bermain ular tangga? Jadi perbedaannya saya dengan ayahnya tuh, ayahnya bilang boleh main, tapi kayak cuma seminggu sekali, terus cuma sebentar, terus setelah dia belajar mengerjakan ya tugas-tugas sekolahnya. Anak saya masih umur 5 tahun, jadi mainnya nggak lama, jadi nggak mengganggu waktu belajar dia, terus cuma seminggu sekali kayak gitu, masih boleh nggak sih, Pak Ustadz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man laiba binar dasyir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi. Siapa yang bermain dadu maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Kira-kira kalimat ini kalimat larangan atau bagaimana? Menurut saya itu larangan. Ya sudah berarti. Nah, tapi perbedaan dengan suami saya tuh katanya kan nggak pakai taruhan apa-apa, terus nggak pedas. Hadis ini tidak pakai taruhan, Bu, bilang suami. Oh iya. Hadis ini jelas ini, itu nggak pakai taruhan, cuma bermain dadu. Di sini tidak dikatakan main judi. Iya. Nabi sifatkan umum, maka bermain dadu kalau tidak pakai taruhan tidak boleh. Kalau pakai taruhan ada judi lebih haram lagi. Baik, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Kalau gitu nanti saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi, Bu Stara. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal anak punya tanah, lalu dijual kepada BUMN. Dan BUMN menjanjikan juga ingin memberi satu slot untuk bekerja di sana. Bagaimana hukum bekerja karena hal itu, Ustaz? Pinjam atau beli tadi? Beli tanah. Jadi BUMN beli tanah punya anak, lalu anak diinginkan untuk satu slot dapat kerja di sana, gitu. Memang layak untuk bekerja atau tidak? Kalau dibilang ya layak juga, Ustaz. Layak juga tidak apa-apa. Oh, jadi perjanjian dari BUMN juga gak apa-apa, nah, iya, gak apa-apa. Syukran, Ustaz, dan Zabal Khairan. Ya, berikutnya lagi, terakhir. Silakan Amahnya Hana. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita tahu kan kalau di Indonesia ini banyak sekali rempah-rempahnya Ustaz ya. Nah, jadi untuk dimasakkan seperti sayur sop itu terus semur. Jadi dia ini menggunakan rempah pala. Apakah pala ini halal atau haram ya Ustaz? Kalau sedikit dimaafkan. Ya, masalah kalau banyak. Satu lagi Ustaz, boleh? Ya. Gini Ustaz, apa kalau misalkan kita bekerja di bidang pertambangan yang kita tahu kalau ini merusak ekosistem alam, apakah halal atau haram ya gajinya Ustaz? Masalah rusak ekosistem hal lain gitu. Dari sisi dia bekerjanya sesuai prosedur, halal untuk dia. Masalah kerusakan lingkungan itu urusan perusahaan, dia yang harus tanggung jawab. Namustad, syukran, jazakallah khair. Waalaikum. Baik, demikian yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. InsyaAllah besok malam lagi kita akan bahas dengan tema Kitabul Buyu' dari Bulughul Maram. Besok pagi pertemuan terakhir perhiasan wanita. Sekali lagi bagi yang ingin ikuti rutin kajian pagi, mulai Senin kita bahas buku Dia Tak Lagi Setia. Silakan dapatkan di Wave Store, Rumah Iso Store, ataupun di Marketplace, di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Muslim Live Shop dengan akun Rumah Iso Store. Mudah-mudahan dapat buku ini sebelum kehabisan. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.